Mungkin nanti sing tau enei durung cukup kanggo pengenmu. Kamu tanggapi kuat iki saking terpinter rapine lemu ngapusi aku tetep ngerti mergo tulus e ati mengertimu hingga ku tak tahu lagi caraku menghibur diri. Terima kasih.